Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Darussalam Purbalingga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersama-sama insyaallah taala mengkaji sebuah kitab yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih pada muqaddimah, pembukaan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana pada mukaddimah tersebut beliau menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengharapkan rizki dan tidak mengharapkan balasan dari ciptaan dia atau dari perbuatan dia menciptakan manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita. Kitalah yang justru butuh kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, faqad qala Allah Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan aku sama sekali tidak mengharapkan rizki dan tidak mengharapkan mereka untuk memberi makan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala makhluk Allah membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh kepada mereka. Itulah penafsiran As-Samad ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Allahu As-Samad. As-Samad itu artinya adalah alladhi yahtajuhu ilaihi jami'ul makhlukat. Yaitu zat yang dibutuhkan oleh segala makhluk. Wa huwa la yahtaju ilaihim. Dan Allah sendiri tidak butuh kepada mereka. Ini diantara makna As-Samad. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini, ya, Allah mengatakan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan tidak mengharapkan mereka untuk memberi makan kepadaku. Karena Allah tidak butuh kepada kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita beribadah sejak kita lahir cenger langsung sujud, nggih, bayi ceprot langsung apa? Sujud. Ngantek ngantos kula lan panjenengan sami ngaplah-aplah wonten ing sak pinggiring luwengan kuburan, sujud terus. Jadi dari lahir sampai mati sujud terus, maka ibadah kita tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kenapa? Karena Allah sudah sempurna kekuasaannya. Tidak butuh lagi ditambah dengan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya. Begitu lahir cenger, langsung bermaksiat. Todong sana, todong sini. Bunuh sana, bunuh sini. Bayi. Serundal seruntul. Wes pokoknya sekecilik pun dados garong misalnya. Garong bayi kira-kira medeni mboten, Pak. Medeni ini, garong kok bayi. Sampai akan mati bermaksiat, itu dosa besar. Ataupun dosa yang paling besar sejak lahir cenger langsung syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati menyekutukan Allah, maka kemaksiatan orang tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Maha sempurna. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah." Saya ulangi nih, ya. Ayat ini jelas-jelas menyebutkan bahwasanya namanya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Fahaqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka wajib bagi mereka, manusia dan jin, untuk betul-betul konsentrasi, memusatkan untuk melakukan apa yang dia itu diciptakan. Betul-betul memusatkan perhatian tujuan diciptakan dia itu apa. Nah ini kudu dipeng ini kenapa? Betul-betul difokuskan. Wal i'rad an hududid dunya bizzahadah. Dan hendaklah dia berpaling dari keindahan-keindahan dunia dengan sifat zuhud. Dengan sifat zuhud. Fa innaha darun nafadin. Karena dunia itu adalah kampung yang bakal hancur. Alam yang bakal hancur. La mahallu ikhladin. Dan bukan tempat yang kekal. Namanya dunia niku sementara. Ya, sepanjang-panjang usia seseorang pasti juga akan mati. Sudah berapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kita, mungkin orang tua kita, atau sebagian anak kita, atau tetangga kita, atau teman kita, dulu sama-sama jagongan, sama-sama guyon, sama makan bersama, berjalan bersama, tidur bersama, bermain bersama, belajar bersama. Sekarang kita masih di dunia, dia sudah habis waktunya, mati. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka dikatakan di sini, fa inna, kata Imam Nawawi, ya, fa inna hadarun fadin. Dunia itu adalah alam yang akan hancur. La mahallu ikhladin, dan bukan tempat untuk mencari kekekalan. Wa markabu uburin, dunia itu adalah kendaraan penyeberangan. Jadi kita itu cuma numpang lewat, hush, gitu ya. Ada yang lewatnya 70 tahun, ada yang lewatnya cuma berapa? 30 tahun. Ada yang lewatnya 1 hari, begitu numpang langsung hilang. Bayi lahir langsung apa? Meninggal. Ada yang cuma 5 tahun, wih agak seneng-seneng ya, agak rame-rame nih nih gue, kayak lucu-lucu nih, tahu-tahu jatuh dari kendaraannya. Ini kendaraan dunia. Jadi kita rombongan nih Pak Bu, rombongan ya, onten sing pun 70 tahun, onten sing pun 68 tahun, onten sing pun 55 tahun, onten sing agek 18 tahun, gek seger-segere pecicilan gondol teng pundi? Gondol teng pintu kendaraan, kendaraannya goyang kejelungup mati. Nah, masya Allah. Jadi ini kita lagi sama-sama naik kendaraan Pak Bu. Yeah. Nah, fa innahu markabu uburin, dia itu hanya kendaraan penyeberangan. La manzilu huburin, bukan tempat untuk senang-senang, bukan tempat untuk istirahat. Tidak ada waktu untuk istirahat di dunia. Lho Ustaz, nek ngoten mboten tilem Ustaz. Enggak tidur Ustaz. Ya tidur. Kalau begitu enggak boleh makan. Makan. Tapi tidur dan makan kita, kita usahakan semata-mata untuk apa? Persiapan ibadah. Ada sebagian orang makan cuma makan tok, tidur cuma tidur tok. Yaquluna wa yatamatta'una wa yaquluna kama kama yaqulul an'am. Mereka makan, minum, senang-senang sebagaimana hewan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Napa makan dan minum seperti hewan? Yes, pokoknya makan untuk makan. Nek kulolan panjenengan sami, perhatikan ingkang namine kambing itu kerjanya makan terus. Kalau enggak makan, deprok gayemi. Gitu? Tahu gayemi? Gayemi niku dileteh lagi, kemudian nama di mamah lagi, nanti ditelan lagi. Enggak ada yang namanya kambing niku sholat. Kambing datang pengajian, ya, kambing naik haji, mboten wonten. Nggih. Nek panjenengan meresani ayam, masya Allah, dari pagi diculke metu kandang cuk, kerjaannya notol terus. Itu ayam gak pernah istirahat, pokoknya cari makan terus. Nah itu. Jadi orang-orang yang tidak paham hakikat kehidupan itu kerjaannya kayak kambing, kayak ayam, makan terus. Segala sesuatu pol-pole minggung golek mangan. Niku pol-pole niku. Nek menangan ngaso nggung golek mangan meneh. Lah niku. Nggih. Kalau sudah makan istirahat untuk cari makan lagi. Niku naudzubillahi minzalik. Lah niki kula lan panjenengan sami niku dinasehati. Diberi nasihat oleh Al-Imam An-Nawawi. Dunyo niku ora panggone seneng-seneng. Napa mboten angsal guyu? Kena guyu. Lah nek seneng nggih mesem, cuma meseme keng napa? Lah niku. Ada orang berbuat kemaksiatan mesem-mesem. Nah niki tidak benar. Tapi ada orang yang berbuat taat, seneng, mesem, terasa gembira. Nah ini alhamdulillah. Ndak apa-apa. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga senyum, juga ketawa, ya, para sahabat juga senyum, juga ketawa, juga makan, ya, juga minum, tidur, nikah dan yang lain-lain. Ya, maka selama kita hidup di dunia, kita cari kebutuhan kita secukupnya untuk kepentingan dunia. Dan jangan lupa bahwa apa yang kita siapkan itu untuk mencari sesuatu yang lebih berharga. Ngoten niku. Wa masra'un fi wa masra'un fi samin la mautinu dawamin. Al-Imam An-Nawawi ngendika, dan dunia itu adalah tempat yang bakal terputus dan tidak akan kekal. Ini hakikat dunia, Pak. Jelas nih, gua harus kita yakini. Semua pasti akan berpisah dengan yang namanya dunia. Ya, terkadang kita ini terlena. Ya, padahal terkadang namanya kematian itu sama sekali tidak terduga. Kayak enak-enak emangan, keselak, mati. Ada itu. Lagi renang, nyelam, pun boten saged mentas dewi. Niku nggih wonten. Lagi sujud kok ora tangi, tangi mboten niku. Niku boten karena ngantuk nggih. Nek kula nate salat tengah jengkulon niku di depan saya itu ada seorang. Kenal saya orangnya itu. Ya murid saya. Begitu sujud, Subhanallah, ini husnul khotimah betul ya. Dalam salat saya batin begitu. Husnul khotimah, sujud tidak bangun-bangun. Kita berdiri dia masih sujud. Kita rukuk, ternyata pas kita rukuk, saya lihat gerakan dia bangkit. Oh, ternyata ketiduran. Jadi belum innalillah itu. Belum jadi husnul khotimah ya. Subhanallah. Jadi terkadang memang begitu, Pak. Kenyataan betul itu, ada yang sujud enggak bisa bangun sendiri, dibangunkan orang lain. Ya, dibangunkan orang lain. Datang pengajian dia enggak bisa pulang sendiri, digotong sama orang. Nggih. Ngajar ngaji, wah sudah. Enggak selesai langsung digotong sama orang lain. Ya, kita juga punya kenalan lagi ngajar ngaji, mengucapkan ayat Al-Qur'an, tahu-tahu tersungkur dan meninggal. Ya, subhanallah. Nah ini makanya kematian niku, Pak Bu. Ya, pasti ada. Nah, dunia itu ngoten niku, Pak Bu. Jadi tidak akan kekal. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, "Falihadza kanal aiqadu min ahliha humul ubad." Oleh sebab itu, orang yang paling sadar sesadar-sadarnya tentang hakikat dunia, orang yang paling sadar sesadar-sadarnya tentang hakikat dunia, merekalah orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang ahli ibadah itu orang yang sadar akan hakikat dunia. Sebaliknya orang yang tidak ahli ibadah berarti enggak sadar, maksudnya begitu. Ya, kehidupannya hanya untuk senang-senang, untuk foya-foya, untuk menikmati betul-betul hanya sekedar dunia untuk dunia. Dah. Nah, orang yang paling sadar tentang hakikat dunia adalah orang yang mengisi harinya dengan ibadah. Sampai dikatakan ada seorang ulama di kalangan ulama zaman dahulu, ya, namanya kalau nggak salah Muhammad bin Wasik, kalau nggak salah. Ini Muhammad bin Wasik, saking rajinnya ibadah, kalau tidak salah ya Muhammad bin Wasik, saking rajinnya ibadah, waktunya diisi dengan ibadah, ya. Maka orang-orang mengatakan tentang dia, ini Muhammad bin Wasik, kalau dikatakan, hei, besok kamu bakal mati, gitu. Hei, kamu besok bakal mati, maka dia tidak mampu lagi menambah ibadahnya. Tidak mampu lagi menambah ibadahnya. Keng nopo niku kinten-kinten, Pak? Karena ngelukro, loyo, lemes lah, deningnya ngarep mati, ngoten niku. Napa kepripun? Karena saking banyaknya ibadahnya lah, sudah jam ini untuk ini, jam ini untuk ini, jam ini untuk ini, dikatakan mati ya sudah, saya mau ibadah apa lagi, wong bisa saya sudah penuh. Waktu saya sudah penuh. Sakniki nek kula lan panjenengan cobi. Ngesuk kowe arep dihukum mati. Ketandapan. Aduh, sarungku nang endi? Peciku nang endi? Quranku cukup Qurane dikebut-kebut bleduke watuk ra sida maca Quran malah mlebu rumah sakit. Niku Quran mboten diwaca ket Ramadan taun wingi niku. Bar Ramadane rampung langsung ma'assalamah selamat tinggal Al-Qur'an sret. Mengke taun malam tanggal 1 Ramadan tarik melih bleduke di lapi ya mulane do watuk. Niku ketandapan kita ini. Tapi ini ulama satu dikatakan besok kamu akan mati sudah. Maksimal pun. Ada lagi ulama yang lain yang dikatakan bahwa dia itu saking rajinnya ibadah sejak kecil sampai-sampai dia katakan fa innahu sak temene piyambake niku la ya'rifu kaifa ya'sinlah mboten ngertos mboten saged kados pundi anggenipun bermaksiat dumateng Allah. Lah niku. Dia itu tidak tahu bagaimana caranya bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena enggak tahu, enggak pernah yang namanya maksiat. Sampai biografinya ditulis begitu. Innahu la ya'rifu la yuhsinu kaifa ya'sillaha. Enggak bisa bermaksiat kepada Allah. Lah nek biografi ini kula lan jenengan. Nah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kula lan panjenengan sami. Niki dunia. Jadi orang yang paling sadar sesadar-sadarnya tentang hakikat dunia, Pak, Bu, Mas, Mbak, adik-adik, nggih. Itu adalah orang yang rajin ibadah. Tentunya rajin ibadah dengan dilandasi dua syarat-syaratnya. Napa syarat ibadah ingkang dipun tampi? Ikhlas lan mutabaah. Lan napa wonten ustaz ibadah sing boten ditampi? Nggih wonten. Contone ibadahe tiyang kafir, enggak akan diterima. Atau sampun dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, dan akan kami datangkan catatan amalan-amalan orang kafir. Jadi amalan orang kafir ini pun amalannya dicatat. Kemudian di hari kiamat ditunjukkan, woi gede nih pahala kamu sebetulnya. Faja'alnahu haba'an manthura. Dan kemudian kami jadikan amalan-amalan itu seperti debu yang beterbangan. Berarti amalannya ditampi napa mboten? Tidak diterima sama sekali. Tidak diterima sama sekali. Ya. Demikian juga kisah tiga orang yang melakukan amalan-amalan yang sangat apa? Besar, sangat berharga di mata manusia. Yang pertama, napa? Seorang mujahid. Orang mujahid mati di medan perang. Masya Allah. Yang kedua, orang napa nggih? Saleh atau orang yang pintar membaca Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran, membaca dan mengajarkannya. Nggih. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orangnya itu nyah-nyoh. Lomo. Pokoknya ada orang minta kasih, ada proyek pembangunan apa, beri. Ada ini sedekah ini, keluarkan. Ketiganya meninggal dunia. Satunya mati syahid, satunya terkenal sebagai guru Al-Quran dan ahli membaca Al-Quran. Yang satunya apa? Dermawan. Pada hari kiamat akan dipanggil satu persatu oleh Allah. Sini kamu. Ditampakkan pahalanya gede banget. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah tampakkan catatan pahala dia mujahid, maka dia pun tahu itulah bagian dia, ini pahala saya. Kemudian Allah bertanya dan Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kamu lakukan sehingga mendapatkan amalan yang sebesar itu? Kata mujahid, saya ini mujahid. Saya ini bertempur di jalanmu. Kemudian saya mati hanya untuk membelamu, ya Allah. Apa kata Allah? Gadzibt. Dusta, ngapusi, goro. Sesungguhnya engkau berjihad semata-mata untuk dikatakan bahwasanya kamu itu pemberani, kendel. Dan kamu sudah dapat sebutan itu di dunia. Maka kemudian Allah perintahkan malaikatnya, orang tadi diseret di atas wajahnya. Wajah niku lambang napa, Pak Bu? Lambang kehormatan. Tapi ini lambang kehormatannya dihinakan, nek, diseret di atas wajahnya. Kemudian fasuhiba finnar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Yang kedua, dipanggil lagi oleh Allah, didatangkan pahalanya. Kenal dia, itu pahala saya. Dicatat itu oleh Allah. Ya. Kalau dia taubat, sebetulnya ditulis. Tapi ini gak sempat bertaubat. Jadi dia tidak ikhlas. Dikatakan, kok kamu dapat pahala gede kayak gini itu dari mana? Saya itu belajar Al-Quran, kemudian saya membaca dan saya mengajarkan kepada manusia. Ikhlas karena engkau, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzib. Dusta kamu itu. Bohong. Ngapusi. Sesungguhnya engkau itu membaca Al-Quran, sesungguhnya engkau itu belajar Al-Quran, sesungguhnya engkau itu mengajarkan Al-Quran supaya kamu dikatakan alim, supaya kamu dikatakan qori, supaya kamu dikatakan alim, ulama, dan orang yang suaranya bagus. Waqad qil, dan kamu sudah dapat sebutan itu di dunia. Wih, fulan pinter banget ya, ulama tenan, ngalim. Apa bayang ngerti? Takwa kan mesti iso jawab. Masya Allah. Terkenal sudah. Kalau baca Al-Quran semuanya nangis. Wih, bacaannya. Ternyata nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Orang ini tidak ikhlas. Maka diseret dia di atas wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang sing nyahnyoh nih gue, sampai meninggal terkenal, wih, semasa dia hidup itu enak ya, baru rasan sedikit, perut saya kenapa ya, lapar itu, ayo makan, baru rasan sedikit, masya Allah sudah. Tetangganya, baru anaknya nangis, nangis kenapa, butuh mainan, belikan satu gudang mainan. Masya Allah. Ya. Dengar tetangganya batuk, batuk kenapa? Anu ya, tenggorokannya kering. Tuh kok kayak cendol sak gerobak. Bukan cendol sak gerobak. Pokoknya nyanyoh. Dermawan. Lomo banget. Mati. Dan terkenal dengan kedermawanannya. Tapi setelah ditanya oleh Allah, ditampakkan kenikmatannya. Ternyata apa? Dia katakan, saya ini berderma semata-mata untuk engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Bohong. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha latifun khabir. Allah maha tahu pada perkara-perkara yang lembut-lembut. Latifun khabir. Innaha intaku misqala dzarratin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Selembut apapun barang itu kemudian diletakkan misalnya di tengah batu karang atau diletakkan di langit atau di bumi dalam kegelapan dan yang lain-lain, sesungguhnya Allah tahu. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengikhlaskan kita semua dalam amal ibadah kita. Nah ini, ternyata ibadah itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Nah yang diterima bagaimana? Yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sadar tentang hakikat dunia bukan hanya orang yang banyak ibadah, tapi orang yang kualitas ibadahnya terpenuhi di dalamnya. Berapa syarat tadi? Dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Supaya bisa ikhlas, Ustaz, supaya bisa mutaba'ah niku dos undi, bagaimana? Ngaji. Gak akan mungkin seorang itu bisa ikhlas kecuali dengan berilmu. Gak akan mungkin seorang itu bisa mutaba'ah netepi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ngaji dan berilmu. Niku, monggo lah. Kita semakin hari nek semakin tua itu semakin semangat ngaji. Kenapa? Karena kita semakin dekat kepada apa? Kematian. Semakin tua, kebutuhan ibadah itu semakin banyak. Makanya ada seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil, dia mengatakan, hirsi fi talabil ilmi wa ana ibnu 20 sana. Afan. Mohon maaf. Hirsi fi talabil ilmi wa ana ibnu 80 sana ashaddu minhu mimma kuntu ibna 20 sana. Nggih. Ibnu Aqil ngendika, semangatku mencari ilmu ketika aku berumur 80 tahun. Umur berapa? 80 tahun. Onten mboten sing teng mriki 80 tahun. Dereng nggih. Sampun wonten? 80 tahun. Belum ada ya? Semangatku dalam mencari ilmu ketika berumur 80 tahun itu lebih getol, lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan semangatku ketika mencari ilmu, atau dibandingkan semangatku untuk mencari ilmu ketika aku berumur 20 tahun. Waduh. Terus nek 20 tahun le ngaji niku ngontel. Kinten-kinten nek 80 napa berarti? Ngontel napa ngojek napa mlampah napa motoran? Jalan kaki. Lho kok kudu jalan kaki, Ustaz? Lah numpak sepeda pun mboten saged. Nggih. Numpak motor dhewe wis kangelan, ngojeknya dibonceng malah nek cekelan lu gatel kenceng tukang ojeke wedi, jalan kaki sitane. Ya saya pernah bonceng orang yang sudah tua itu lecekelan itu kayak nyetir ya wae kulon. Jadi di, mau belok itu badan saya udah diginikan dulu. Napa ngoten nggih kalau sudah sepuh itu. Mungkin begitu ya. Jadi akhirnya dia milih jalan kaki. Daripada motor dan yang lainnya. Nah, semangat. Kalau dulu mungkin ngaji seminggu sekali umur 20 tahun, maka sekarang kalau bisa sehari sekali. Tur ngaji itu juga termasuk ibadah. Ngaji itu kan ibadah. Sambil nunggu sholat, ngaji, nanti sholat lagi. Masya Allah nih bumbun. Insya Allah mendapatkan kebaikan. Nek ikhlas. Nih, kata sini sambil dipun ngedikakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh, ketika beliau bertanya kepada para sahabat, afala adulukum ala syai'in ala amalin idza fa'altumuhu, atau afala adulukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat, mau enggak kalian tak tunjukkan amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan apa? Dosa dan kesalahan. Oh tentu ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratul khata'a isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu tatkala kondisi sedang berat, adem, dingin, males, aras-arasen, wudu. Ya, ini maka pahalanya luar biasa besarnya. Derajat akan diangkat, kesalahan akan dihapus. Yang kedua, wa kathratul khutu ilal masajid. dan memperbanyak langkah menuju masjid. Monggo para sahabat dulu, bukan para sahabat, para ulama zaman dahulu itu dulu kalau jalan ke masjid langkahnya pendek-pendek. Wah, saat ini gendotot, gendotot, gendotot, ya kan? 10 meter, 10 langkah. Nah, jalaran apa? Sudah terlambat. Le sholat wis telat, ya. Tekan mriki Allahu Akbar kali ngos, ngos-ngosan. Le arep khusuk kepripun? Waladhalin, amin. Nggih. Jadi cara, salah satu cara untuk khusuk, Pak Bu, niku nek rawuh sholat ampun ngantos telat. Nah, telat angel le khusuk. Nah, salah satunya begitu. Jadi begitu, memperbanyak langkah. Ya. Apakah harus jalan kaki? Ya kalau bisa, kalau enggak ya pakai kendaraan, enggak apa-apa. Lah ngitung pahalane pripun? Wallahu taala alam. Mboten ngertos niku Allah ingkang langkung ngertos. Allah yang lebih tahu. Yang ketiga, wantidharu shalah ba'da shalah. Nunggu salat berikutnya setelah satu salat. Nunggu salat Isya setelah salat Maghrib. Nunggu salat Subuh setelah salat Isya. Lenggah terus berzikir, maca Quran, nunggu salat Subuh. Masya Allah. Ini misal. Terus alhamdulillah, ngaji itu juga ibadah, nunggunya di masjid juga ibadah, dobel-dobel. Sudah semakin tua itu kita harus semakin banyak beramal ibadah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi ilmu oleh Allah bahwa seorang engkau itu sudah menerima nikmat yang sangat banyak. Inna a'tainaka al-kautsar, kamu sudah dapat pahala yang sangat banyak, sudah dapat apa? Kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya adalah telaga al-kautsar. Fasholli. Kalau sudah dapat nikmat yang banyak, sholat. Banyak sholat. Lirabbika wanhar, dan juga berkorban. Banyak sholat, banyak korban, banyak sedekah. Itu kalau semakin tua. Dados, siapa yang wajib untuk beribadah semakin banyak? Orang tua atau orang muda? Ayo, saya tanya sekarang. Siapa yang harus ibadahnya semakin banyak? Orang tua atau orang muda? Jadi, sama-sama muda. Sama-sama Pak nih. Sama-sama nopo mboten? Lah yang semakin banyak nerima nikmat itu sinten? Sing sepuh nopo sing nem? Yang tua atau yang muda yang semakin banyak nerima nikmat? Yang tua. Berarti yang tua harus lebih banyak sholat. Begitu? Dibandingkan yang muda. Setuju? Yang harus banyak ibadah dua-duanya. Kenapa? Yang tua semakin banyak nikmat usia. Gimana badan? Sudah makannya lebih banyak. Makanya dikatakan lebih banyak makan garam. Uyahe mun pinten kilo niku, gitu. Yang muda dia lebih banyak nikmat sehat. Lebih sehat daripada yang tua. Berarti yang tua wajib lebih banyak ibadah karena dia diberi kesempatan hidup lebih banyak. Dan yang muda harus lebih banyak ibadah karena diberi kenikmatan lebih sehat. Bon, terima niki. Setuju? Ngoten niku. Jadi enggak ada kok iki wis tuwa, ibadah sing akeh. Kok iki nom sehat. Ndak, pokoknya lomba. Fastabiqul khairat. Siapa yang lebih sadar terhadap hakikat kehidupan dunia, maka hendaklah dia semakin memperbaiki kualitas ibadah dia. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Orang yang paling berakal, orang yang paling berakal niku paling pinter adalah orang-orang yang zuhud. Niki mohon Isa, berapa menit lagi mas? 10? 5 menit. Orang yang paling pinter itu adalah orang yang zuhud. Ibaratnya apa? Orang yang paling pinter itu bisa memilih mana yang lebih baik dan meninggalkan mana yang tidak baik. Itu orang pinter. Kalau sekarang anak kecil ya, dikasih HP, bukan HP lah ya, yang lain lah, mobil gede, sama mobil-mobilan, biasanya milih yang mana dia? Naik mobil gede dikei tali depannya itu, kemudian ayo le ditarik nggo kowe gitu, ditarik, enggak bisa pak, enggak bisa, berat, aku mau yang kecil aja ya rezeki, mobil-mobilan kei tari. Nah ini aja pak, milih truk-trekan tinimbang truk tenanan gitu, sama-sama suruh narik. Kalau orang zuhud pinter ya, orang dewasa ya, mobil truk ya ditarik dikuncine, tak kursus disik, tak nyopir truk, gua aku gelem lagi truk-trekan gua ngopo gitu loh. Orang yang zuhud itu pinter, dia akan bisa membedakan mutiara di tengah padang atau di tengah perjalanan, dan membedakan sebongkah es batu. Lagi jalan-jalan tiba-tiba nemu mutiara sama es batu. Nek sing pikirane cekak, mutiara ra kena diuntal. Diuntal malah mlebu rumah sakit. Nenek es batu, wah seger. Apalagi tambah sirup dan yang lainnya, jadi es sirup. Akhirnya ngambil es batu. Sampai di tempat tujuan habis. Mau kembali lagi, mutiaranya digolei enggak ada, ternyata sudah dicangking orang lain. Orang zuhud itu adalah orang yang memikirkan, yang pinter. Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak berharga. Ini es batu paling 5 menit entek. Ning nak mutiara, saya ambil, saya jual. Wow, lebih mahal daripada akik. Kan? Lebih mahal ini. Manfaatnya besar. Makanya ini orang yang zuhud seperti itu. Mana yang lebih berharga, dunia atau akhirat? Dia dihadapkan dua permasalahan besar, disuruh milih dunia sama akhirat. Maka orang yang zuhud, orang yang pinter, dia akan tinggalkan dunia untuk meraih akhirat. Dan dia akan gunakan dunia untuk mendapatkan akhirat. Dia akan gunakan kehidupannya untuk meraih akhirat. Nih, itu orang yang zuhud. Maka Imam Nawawi mengatakan, wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Orang yang paling pinter di dunia adalah orang zuhud. Apa itu zuhud? Pernah saya janjikan, nanti akan saya sampaikan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kalau tidak ada halangan, supaya kita tidak salah faham. Yang namanya zuhud itu apa-apa ditinggal, omah ditinggal ora diurusi, anak ditinggal ora diurusi, bojo ditinggal ora diurusi, duwe dagangan ditinggal ora diurusi, digoleki teng pundi? Teng masjid. Di masjid terus enggak pernah ngurusi dagangannya, rumahnya, bojone, anake teng kleler. Itu bukan zuhud, salah itu. Atau ada pula yang menafsirkan zuhud, apa yang dia miliki dibuang. Seperti yang saya pernah saya ceritakan, ada beberapa ratus dinar di sakunya dibuangi satu persatu, aku enggak butuh pada kamu, enggak butuh kamu, enggak butuh kamu. Dibuangi ngeten niku, dadi mobilnya digeledakke, sepeda motornya dibrokke, duitnya diwer-wer ngeten niku. Seakan-akan itulah zuhud, padahal itu sama sekali bukan zuhud. Apa itu definisi zuhud? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemauan dan kekuatan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.